Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa kembali hadir di majlis ta'lim pada kesempatan malam hari ini, walaupun hujan. Hujan apapun terang, Pak. Hujan lanpun terang, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini akan kami sampaikan sebuah materi singkat tentang hal yang tidak asing di telinga kita, pembahasan yang berkaitan dengan amalan-amalan khusus yang dilakukan oleh manusia di bulan Rajab. Sebelumnya kami memberikan mukaddimah bahwa ibadah dalam Islam itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Barulah hal itu dikatakan sebagai ibadah. Jikalau hal itu tidak diperintahkan oleh Allah, maka hal itu tidak termasuk dari ibadah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sam Tamiyah, pengertian ibadah adalah apa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah itu adalah segala hal yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Itu adalah ibadah. Baik bentuknya ucapan ataupun bentuknya perbuatan. Sehingga ibadah itu bukan melakukan apa yang kita maukan, tetapi kita melakukan apa yang Allah maukan. Seperti ucapan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah." Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan wahyu yang turun dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan yang Allah maukan. Bagaimana saya harus bagaimanakah saya, maka begitulah. Ini harus kita tunaikan, laksanakan sesuai yang Allah maukan. Demikian pula dalam memahami hadis Nabi, wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Rasul, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga aku beriman dengan semua bimbingan yang diajarkan oleh beliau, bahwa itu adalah hak adanya. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasulullah. Sehingga kita sebagai abdun, hambanya Allah, mentaati apa yang Allah mau. Kita sebagai umat, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat beliau, beliau adalah utusan Allah kepada kita, maka kita mengikuti ajaran yang dibimbingkan oleh beliau. Bukan kita beribadah semau kita, bukan kita beribadah seingin kita atau semodel yang kita maukan, bukan. Sehingga sesuatu itu dikatakan ibadah apabila dipastikan hal itu dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya sesuatu itu dicintai oleh Allah? Bagaimana caranya sesuatu itu dipastikan Allah meridhainya? Tentunya butuh adanya dalil. Dalil itu bahasa Arab, artinya hal yang menunjukkan itu dicintai. Dalil itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang benar Al-Hadis pakai fa. Tapi orang Indonesia ngomongnya hadis. Yang mulai ikut-ikutan orang sini salah. Hadis. Ini ku salah, Pak. Yang benar adalah hadis Rasul pakai fa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Hal ini perlu kami sampaikan sebagai mukaddimah, sehingga semua yang kita lakukan harus dicocokkan, disesuaikan, diselaraskan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Tentunya dengan adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan adanya contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang betul-betul dipastikan itu adalah perintah Allah dalam Al-Qur'an 30 juz atau dalam hadis Nabi. Susah. Hadis Nabi. Ngikuti kebanyakan orang saja. Nah, hadis Nabi. Harus dipastikan riwayat tersebut apakah betul-betul sabda Nabi alaihissalatu wassalam atau itu adalah bikinan manusia yang disandarkan kepada Rasul. Apakah mungkin ada yang seperti itu? Oh, mungkin sekali, Pak. Jinan mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh jinan. Bisa. Tetapi itu adalah kebohongan atas nama Rasul karena jinan tidak pernah mendengar dari Rasul. Bagaimana caranya menyampaikan hadis Nabi? Anda menukil zaman sekarang tidak akan mungkin langsung mendengar dari Nabi. Nabinya sudah wafat, Pak. Nabinya sudah meninggal. Maka kita menukilkan sebuah hadis sabda Nabi dari kitab yang diketahui. Dari kitab tersebut disebut sanadnya. Sanad itu rantaian mata rantai rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut sampai Nabi alaihissalatu wassalam. Mata rantai tersebut disebut dengan sanad. Sahihnya sanad, benarnya mata rantai tersebut, si fulan terpercaya, mendengar dari si fulan, mendengar dari si fulan, dipastikan ini nyambung, tidak terputus sampai kepada Rasul, maka riwayat tersebut sahih dengan kaidah yang sangat detail, sangat ketat, tidak sembarangan, sehingga diketahui hadis itu sahih dengan pasti. Apabila sebuah hadis ternyata tidak ada sumbernya atau ada sumbernya tetapi sanadnya tidak bisa dipastikan kebenarannya, apalagi di situ terdapat rawi yang lemah atau waddah, pemalsu hadis atau munafik, maka walaupun itu dikatakan hadis, tetapi hadis itu palsu. Bahasa Arabnya palsu, maudhu' atau lemah. Disebut lemah, bahasa Arabnya dha'if. Riwayat yang dha'if, riwayat yang palsu, tidak boleh kita nisbatkan kepada Nabi. Disandarkan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, padahal itu dipastikan bukan sabda Rasul, dikarenakan para periwayatnya, rawi-rawinya terputus atau ada pendusta atau ada yang salah hafal atau yang tercabur hafalannya. Dipastikan hadis itu tidak nyambung, bahasa Arabnya munqati', terputus, maka hadis itu lemah atau bahkan palsu, bahasa Arabnya maudhu'. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita masuk kepada pembahasan yang dipertanyakan oleh beberapa saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita. Kalau menjawab lewat tulisan, susah nulis sebab ketahuan. Ya, dikirimkan yang berbahasa Arab anu orang bisa baca. Ya, maka saya bacakan pada kesempatan malam hari ini tentang apakah ada dalam Islam ibadah yang khusus dilakukan di bulan Rajab? Ini pertanyaan. Kita bawakan di sini beberapa ucapan para ulama kita. Di antaranya qala Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'un minhum mu'ayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sharihun yaslihu lil hujjah. Beliau mengatakan tidak terdapat satupun riwayat yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai pegangan, sebagai landasan yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab atau puasa di bulan itu dengan puasa tertentu atau sholat tertentu di bulan tersebut pada malam-malam tertentu. Ini tidak ada. Yang ada puasa seperti puasa yang biasanya, seperti puasa Senin dan Kamis, atau puasa seperti puasanya Nabi Allah Daud, kana yasumu yawman yuftiru yawman, berpuasa sehari tidak berpuasa sehari, atau puasa thalathata ayyam ayyamul abyad atau amal ayyamul bait, tiga hari di setiap bulan disebut ayyamul bait, yakni berkaitan dengan bulan purnama tanggal 13, 14, 15 Hijriah, bukan Masehi. Hijriah. Adapun kalau khusus puasa di tanggal 1, 2 dan 3 atau pertengahan Rajab atau pada malam tertentu lakukan salat yang disebut dengan sholat rohaib, ini semuanya tidak ada nas yang sahih tentang hal tersebut. Qala Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, yang dikenal dengan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan lam yarid fi fadli Rajab hadithun sahih, tidak ada satupun hadith yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan khusus yang ada pada bulan Rajab. Wala yamtazu syahru Rajab min Jumadil akhir alladhi qablahu illa annahu min asy-syahril haram faqat. Tidak ada perbedaan bulan Rajab dengan satu bulan sebelumnya, Jumadil akhir, kecuali satu hal saja, yaitu apa? Bahwa bulan Rajab termasuk dari bulan Asyurul Haram, bulan-bulan yang haram. Ada empat bulan haram: Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Itu saja. Tidak ada kelebihan yang lain. Kata beliau, wa illa laysa fihi siyamun masyru', tidak ada syariat puasa tertentu yang berkaitan dengan bulan Rajab. Wala salatan masyru'ah, tidak pula terdapat salat tertentu yang disyariatkan, yang biasa disebut dengan salat rahaib, ya, atau salat hajat atau yang lainnya. Wala umrata masyru'atin lawal syai, tidak juga ada keutamaan umrah di bulan Ramadhan, di bulan, saya ulangi, di bulan Rajab melebihi di bulan yang lainnya. Tidak ada. Yang membedakan adalah umrah di bulan Ramadhan. Nabi mengatakan ka haji ma'i, umrah fi syahr Ramadhan, umrah di bulan Ramadhan, maka itu seperti ibadah haji bersama. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa, belum mengatakan Wa amma saumu rajabin. Adapun puasa di bulan Rajab, bikhususihi, dengan amalan tertentu yang dikaitkan dengan bulan Rajabnya, kalau puasa Senin Kemis atau Daud, sehari puasa sehari tidak, atau 3 hari di awal, di pertengahan bulan 13, 14, 15, boleh tidak dilakukan di bulan Rajab? Boleh. Yang dibicarakan di sini adalah puasa khusus yang berkaitan dengan bulan Rajab. Fa ahadithuhu kulluha dha'ifatun bal mawdu'atun. Semua riwayat-riwayat hadisnya itu lemah, bahkan palsu, maudhu'. La yu'tamadu alul ilmi ala syai' minha. Tidak ada satu pun riwayat yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk beramal. Walaysat min adh-dha'if alladhi yurwa fil fadha'il. Kelemahan itu bukan kelemahan pada beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan amalan, bukan. Bal 'amatuha min al-mawdu'at al-madzubat. Bahkan keumumannya, mayoritas riwayat-riwayat tersebut yang menyebutkan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, ditentukan waktunya, maka itu semuanya riwayatnya palsu, makdzubat, riwayat-riwayat yang dusta, yang bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan oleh beliau ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Manaru Munif, beliau mengatakan kullu hadithin fi dhikri siyami rajabin wa salatu ba'd al-layali fihi fahuwa kadhibun muftara. Semua riwayat hadis yang menyebutkan tentang puasa di bulan Rajab dan salat di malam-malam tertentu di bulan Rajab, semua itu adalah dusta dan diada-adakan oleh manusia. Diketahui dengan pasti itu riwayat yang dusta, atau dengan bahasa lainnya adalah apa? Maudhu', bukan hanya sekedar lemah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Contoh doa atau riwayat yang palsu yang berkaitan dengan bulan Rajab, kami bawakan di sini beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah riwayat yang menyebutkan doa. Mungkin hadirin para mendengar atau mungkin tidak, ya, nanti akan kita bacakan riwayatnya. Warada, disebutkan oleh beberapa orang ketika hendak masuk bulan Rajab, bahkan selama bulan Rajab, Syaban, mereka membaca doa. Doa ini dinisbatkan kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an. An Anas ibn Malik radhiyallahu an. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Pernah mendengar? Pernah ya? Disebutkan dalam riwayat ini bahwa Nabi apabila masuk bulan Rajab, maka Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Ditembangkan itu biasanya. Dinyanyikan. Ada di sini yang bisa nyanyikan mantan? Hadirin kemuliaan, apakah hadis ini sahih? Qala hadha ad-du'a syai'un 'inda al-'amah. Hadis ini atau riwayat ini tersebar pada awamun nas, banyakkan manusia. Walakinnahu hadithun munkarun, agar tetapi setelah diteliti riwayat-riwayatnya, hadis ini mungkar. La yasih, tidak sahih. La yasih, tidak sahih. Du'afau, hadis ini dilemahkan oleh Imam Ibn Rajab, dilemahkan oleh Imam Ibn Hajar dan para ulama yang lainnya. Min riwayat Zaidah bin Abi Ar-Ruqad takalama fihi Al-Bukhari wa ghairuhu. Ada seorang yang bernama Zaidah bin Abi Ruqad, Al-Imam Bukhari berbicara tentang orang ini dan juga para ulama yang lainnya. Qala Al-Imam Abu Hatim yuhadithu an Ziyad An-Nasiri an Anas ahadithun marfu'atun munkarah. Orang ini meriwayatkan hadis yang munkarah sehingga tidak boleh dilakukan karena hadisnya tidak sahih. Tidak bisa dinisbatkan ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Bisa dipahami hadirin? Contoh yang lainnya kaum muslimin adalah berkaitan tentang ungkapan selamat seperti halnya tahniah. Tahu tahniah kaum muslimin? Tabrik, tabrik itu selamat masuk bulan. Kalau Ramadan jelas, amat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini namanya terhib atau tabrik. Semoga Allah memberikan barakah kepadamu. Ini dilakukan ketika masuk bulan Rajab. Apakah itu ada dalilnya? Kadangkala silih berganti di WA, selamat masuk bulan Rajab. Begitu apa ya? Tersebar di sana sini. Maka ya kaum muslimin, isyara 'indal 'amah tabadul tabrikat wa tahni'ah bidukhul syahr Ramadan. Sebagian orang mereka memberikan tahniah, ucapan kalimat selamat dan mendoakan barokah ketika masuk ke bulan Rajab. Mengirim tulisan atau mengirim ucapan dan yang lainnya. Maka apakah ini ada dalam Islam? Wahadal amal mujarrad istihsan. Amalan ini semata anggapan baik. Laisa lahu aslun fi sunnah, tidak memiliki dasar dalam sunnah Nabi. Lian syari'ah lam yu'tabar dukhul Rajab munasabatan khasah, karena syariat tidak mencontohkan apapun ketika seorang masuk ke dalam bulan Rajab. Maka kita jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam syariat kita. Yang berikutnya, ada orang yang memberikan ajaran, padahal ini adalah ajarannya kaum Syiah Rafidah, mandi ketika masuk malam di bulan Rajab. Mungkin ada yang bertanya, cuma sekedar mandi Pak Ustaz, masa salah ngaku hadis besok sore? Ini kaitannya bukan mandinya tok, ini kaitannya dengan mandi di bulan awal bulan Rajab, dan itu dikatakan sebuah keutamaan sebagai bentuk ibadah. Kalau cuma mandi biasa pagi sore Rajab atau bukan Rajab, ya tetap hadus, keringetan, itu tidak masalah Pak. Tapi ketika itu disebabkan, ini malam tanggal 1 bulan Rajab, maka disyariatkan mandi. Ini adalah sebagai bentuk ibadah. Maka ini pun dibahas oleh para ulama kita. Intasyara inda ba'di tawaif masyru'iyyat al-ihtisal min fi awwali lailah min Rajab. Beberapa orang menganggap termasuk dari syariat Islam adalah mandi di awal malam di bulan Rajab wa fi lailatin nisf, demikian juga pada malam pertengahan bulan Rajab dijadikan sebagai bentuk ibadah. Wa hadzal qaul ahdathahu Rafidhah. Perbuatan ini dilakukan oleh kaum Rafidhah. Laisa lahu aslun fi sunnah. Perbuatan ini tidak ada sunnahnya sama sekali. Wa la ya'rifu wa la yu'rafu min fi'li nabi. Demikian pula tidak dikenal nabi melakukan hal itu. Mandi khusus pada tanggal ditentukan itu mandinya pada tanggal malam 1 Rajab. Wala 'an sahaba wala 'an salaf. Tidak ada satupun sahabat yang mensyariatkan itu. Tidak pula satupun salaf yang mencontohkan itu. Yang berikutnya adalah as-saum fi Rajab. Ini sudah kita baca dari keterangannya. Ada orang yang bertanya, apa hukumnya puasa di bulan Rajab tanggal 1, 2, dan 3? Nah, bahkan bukan bentuknya pertanyaan. Bentuknya memerintahkan, mari kita puasa masuk bulan Rajab tanggal 1, 2, dan 3. Maka hadirin kaum muslimin, bagi yang memosting itu atau mengedarkan itu, wajib bagi dia untuk mendatangkan dalil. Kalau dia tidak bisa mendatangkan dalil dan dia ceroboh dalam menyebarkan itu, dia belum bertasabut memastikan itu ada dalilnya atau tidak, tapi sudah terlanjur, maka dia salah satu di antara dua pendusta yang berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasallam. Hendaknya dia bertobat dan dia ulas kembali tulisannya, dia posting ulang dan dia bertobat kepada Allah azza wajalla bahwa itu adalah amalan yang tidak disyariatkan, berusaha untuk dia menghapus apa yang telah dia salah padanya. Berusaha untuk dia mengumumkan itu adalah salah. Sebagaimana yang tadi kami telah sebutkan, sebagian istab atau yastahibbu ba'dul ammah, sebagian orang menganggap disunahkan untuk berpuasa di bulan Rajab, wayatakidu dan mereka meyakini bahwa itu adalah sebuah keistimewaan bulan Rajab. Ada kalanya yang berpuasa sekian hari. Ada kalanya berpuasa di pertengahannya. Apakah ini ada dalilnya? Wahadal amal laisa lahu aslun fi syariah. Ini tidak ada asalnya dalam syariah. Sebutkan, lam yarid anin nabi kana yakhussu Rajab aw ba'da ayyami. Tidak teriwayatkan dari nabi hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa beliau mengkhususkan Rajab untuk berpuasa pada hari-hari tertentunya atau bilangan tertentunya. Wala yathbut fi hadzal bab syai. Tidak ada satupun dalil yang memerintahkan hadis yang sahih yang kami maksudkan. Kalau hadis yang dhaif ada. Hadis yang sahih yang memerintahkan untuk puasa di bulan Rajab. Kemudian beliau sebutkan di sini ucapannya Imam Ibn Taimiyah yang tadi kami bacakan. Wa amma sawmu Rajab bi khususi fa haditsu kullu dha'ifatun bal mawdu'ah. Adapun puasa yang khusus dilakukan di bulan Rajab, beberapa hari di bulan Rajab, maka semua riwayatnya adalah lemah bahkan palsu, tidak bisa digunakan sebagai dasar dalam beragama. Dan kemudian beliau mengatakan alladhi yarwi fil fadail bal 'amatuha min al-mawdu'an al-maktubah. Semuanya dari hadis yang palsu yang didustakan, yakni yang dusta padanya. Demikian pula Imam Ibnu Qayyim, demikian pula dengan Imam Ibnu Syaibah menyebutkan tentang hal itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan beberapa riwayat yang sahih Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, Abu Hurairah atau Abu Bakrah, saya ulangi, Abu Bakrah mengingkari orang-orang yang berpuasa khusus di bulan Rajab. Mengingkari orang-orang yang berpuasa khusus di bulan apa? Rajab. Demikian pula dengan Umar bin Khattab mengingkari itu. Beliau mengatakan, aja'altum rajaban ramadana? Apakah kalian menjadikan bulan Rajab ini seperti bulan Ramadan sehingga kalian berpuasa padanya? Kemudian berikutnya, salat yang disebut dengan salat raghaib. Ini dilakukan oleh beberapa orang di bulan Rajab. Raghaib itu jamak dari raghib. Raghib itu harapan. Salat yang di situ dipanjatkan berbagai macam harapan-harapan, doa-doa di salat tersebut yang disebut dengan salat raghaib. Apakah itu ada dalam syariat kita? Beliau mengatakan, "Ishab as-sufiyatul juhal salata tintai asyqarah." Kaum sufi, mereka lah yang mengatakan disunahkannya salat sebanyak 12 rakaat di awal di malam Jumat yang pertama kali di bulan Rajab. Berarti kemarin ini Jumat pertama di bulan apa? Februari. Oh bukan, Pak, ini Jumat terakhir, Pak. Tetapi ini Jumat pertama di bulan Rajab. Beberapa orang melakukan ibadah sholat 12 rakaat. Ada yang melakukannya antara maghrib dan isya. Ada yang melakukannya di malam hari. Apakah itu ada syariatnya? Oh, ada hadisnya. Ya, ada. Tapi lemah. Hadis yang palsu. Ketika diteliti riwayatnya kaum muslimin, semuanya warau fi dalika haditsan mutu'an. Diriwayatkan dalam bab itu salat raghaib yang dikhususkan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, diriwayatkan hadis yang palsu yang tidak sama sekali Nabi mengajarkan hal tersebut. La yasbut anhu, tidak kokoh aja ini, tidak bisa dipastikan. Bahkan yang dipastikan, tidak bisa dipastikan itu sabda Nabi. Yang dipastikan itu adalah palsu. Wadil bid'atu ahdathat atau uhdithat fi Baitul Maqdis fi awakhir al-qarnul khamis. Khusus bid'ah ini, kata beliau, terjadi di akhir qurun khamis. Abad yang kelima terjadi di Baitul Maqdis bid'ah ini. Qala Syekh Utsaimin Taimiyah rahimahullah ta'ala, hadhi salah lam yusalliha Rasulullah. Salat jenis ini tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Wala ahadun minas sahabat wala tabi'in, tidak pula seorang pun di antara sahabat, dan tidak pula seorang pun di antara tabi'in. Wala a'immatul muslimin, dan tidak pula para imam-imam kaum muslimin. Wala raghiba fiha Rasulullah wala ahadun minas salaf wala al-a'immah wala dhakaru li hadhihi al-lailah fadilatun takhusuha. Tidak ada satupun, kalau Nabi tidak mengamalkan, mungkin ada hasungan dari beliau, tidak ada. Mungkin ada seorang sahabat yang mengucapkannya walaupun tidak mengamalkannya, juga tidak ada. Dan tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan malam Jumat pertama di bulan Ramadhan. Di bulan apa? Rajab. Tidak ada satupun keutamaan dalil yang menunjukkan keutamanya. Wal hadithul marwi fi dalika an-nabi kadhibun mawdu'. Syekh Santemia mengatakan, adapun riwayat yang diriwayatkan disandarkan kepada Nabi dalam bab ini, salat pada malam Jumat yang pertama di bulan Rajab, ini riwayatnya adalah palsu, dusta, tidak benar, dan ini adalah kesepakatan ahli ma'rifah, ini ahli hadis, orang-orang yang mengerti betul tentang ilmu hadis. Bisa difahami hadirin? Kemudian disebutkan pula ucapan Imam Ibn Rajab dalam menjelaskan tentang kebidahan amalan ini. Beliau mengatakan, fa'amma salatu falam yasih fi syahr rajabin salatun maksusah. Adapun ibadah salat, tidak ada satupun salat yang khusus yang dilakukan di dalam bulan Rajab. Ya. يختص والأحاديث المروية في فضل الصلاة الغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan salat yang disebut dengan salat raghaib di malam pertama di hari Jumat, malam Jumat yang pertama di bulan Rajab, kadhibun, itu adalah kedustaan, wabatilun, dan itu adalah batil, la tasih, tidak sahih. Wa hadhihi salat bid'atun 'inda juhudul ulama. Ini adalah salat yang bid'ah. Misal salat yang khusus yang ada syariatnya di bulan khusus tertentu adalah salat apa? Tarawih. Salat tarawih dengan dikhususkan di bulan Ramadan saja tidak boleh dilakukan di luar bulan Ramadan. Dilakukan dengan tata cara yang syar'i, dengan berjamaah lebih afdal daripada sendirian. Dilakukan yang paling afdal ba'da salat isya secara langsung, bukan sepertiga malam yang terakhir. Boleh, bukan sesuatu yang dilarang salat tarawih di sepertiga malam terakhir, menyenangkan bangun dengan beberapa orang begitu. Nanti jam 2, sholat sampai jam 4, kemudian sahur. Boleh, bukan sesuatu yang dilarang. Tetapi yang lebih afdal adalah prakteknya Nabi. Nabi melakukan sholat raweh 3 kali di zaman beliau adalah ba'da sholat isya. Yang kadang disebut oleh orang, sholat apa? Sing bengi apa sing sore? Apa ya? Sore buka juga belum, mau sholat tarawih bagaimana pak? Sore kan belum maghrib. Hadirin yang dimuliakan, ini yang bisa kami sampaikan dengan ringkas menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ibadah di bulan Rajab, ibadah khusus yang dikhususkan di bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Hujan lagi? Insyaallah rahmah. Berangkat hujan, pulang hujan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.